Selalu berulang perpisahan cinta, meski kita tak menghendaki. Mungkin berat saat itu, bahkan ingin bunuh diri. Patah hati, perjalanan cinta berlanjut jua, hingga tiba ke puncak cinta. Pengertian kau dan aku lalu bijak bahwa cinta perjalanan. Hai sejauh yang dilanda api cinta, dalam cinta agar tetap tegak dirimu kini dan nanti. Dalam cinta agar tetap tegak dirimu kini dan nanti. Perjalanan cinta berlanjut jua, hingga tiba ke puncak cinta. Pengertian kau dan aku lalu bijak bahwa cinta perjalanan.